والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, beliau hafizahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian agama ini sebagaimana yang telah Dia wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaihi, dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan sebagaimana yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu bentuk wasiatnya? An aqimud din, hendaklah kalian menegakkan agama. Wala tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai. Barakallahu fikum. Sehingga ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang pertama, orang terdepan yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di atas syariat yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang terdepan mengajak manusia bersatu. Adapun anggapan mereka itu jamaah yang suka berselisih, hadza batil, yang seperti ini tidak benar. Tidak benar. Mereka ahli sunnati wal jamaah mengajak manusia bersatu. Tidak mengajak mereka berselisih. Tidak mengajak mereka berselisih. Bersatu di atas kebenaran. Adapun ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan, diingatkan satu sama lain, saling mengingatkan. Jika tidak mau diingatkan, terus menerus di atas kebatilannya, bahkan menentang, maka ditinggalkan. Dan jika berbahaya terhadap kaum muslimin, diperingatkan. Ini namanya tahdzir, diperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan kesesatan mereka. Yang seperti ini bukan tidak ada dalil, ada dalilnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka kaum khawarij yang sangat berbahaya terhadap kaum muslimin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kalimat yang sangat tegas dan lantang. Kilabun nar, kilabun nar. Hati-hati kalian, mereka itu anjing-anjing neraka. Ya, ini orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Yang diantara ciri-ciri mereka adalah mencela pemerintah kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ciri-ciri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Ini yang kita lakukan. Kita tidak lain mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk bersatu di atas kebenaran. Dan melarang manusia untuk bercerai-berai. Untuk berselisih. Barakallahu fikum. Sebagaimana ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Qala Syekh Hafizahullah, "Fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim." Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk bercerai-berai di dalam agama mereka. "Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan 'ala tauhid." Bahkan wajib bagi mereka untuk menjadi umat yang satu di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, fa'budun. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, beribadahlah kalian kepada Allah. La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha, tidak boleh bagi umat Muhammad untuk bercerai-berai dalam agama mereka. Wa fi ibadatiha, dalam ibadahnya. Wa fi ahkami diniha, dalam hukum-hukum agamanya. Hadza yaqul halal, yang satu mengatakan ini hukumnya halal. Wa hadza yaqul haram, yang satu mengatakan ini hukumnya haram. Bi ghairi dalil, tanpa dalil. Tidak boleh seperti ini. Sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan istihsanat yang ada pada dirinya, anggapan-anggapan baik. La yajuzu hadza, ini tidak boleh, kata Syekh. La syakka anna al-ikhtilaf min tabi'atil bashar, tidak dilakukan lagi. Berselisih, perbedaan termasuk dari tabiat manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat yang 118 dan 119. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka selalu berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Rabb-Rabb-Rabb-Mu. Walidzalika khalaqahum, demikianlah mereka diciptakan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Lakin, akan tetapi, kata Syekh, al-ikhtilaf yuhsam birruju'i ila kitabi wa sunnah. Perselisihan itu dipotong, segera diselesaikan dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku dan engkau berselisih, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Fa in tanaza'tum fi shay'in, apabila kalian terjadi perselisihan fi shay'in, dengan lafaz nakirah. Apa lafaz nakirah maknanya? Sudah belajar bahasa Arab kan? Nakirah apa maknanya nakirah? Abu Ansar? Hah? Oh iya, tadi pagi-pagi itu pelajaran dari pagi. Nakirah apa makna nakirah? Umum. Tentang. Nakirah itu bermakna umum. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu apapun, umum. Farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dalam urusan dunia sekalipun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Misal dalam masalah pertanian, terjadi perselisihan, yang mana yang benar? Kita lihat dalil bagaimana bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada yang lebih paham kalau kalian tidak paham. Tanya kepada yang lebih paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dalam urusan dunia kalian. Kembalikan kepada yang lebih mengetahui. Dalam segala perkara kita kembali kepada Allah dan Rasulnya jika lo terjadi perselisihan. Amma ma yuqal, adapun apa yang dikatakan, kullu yabqa ala mazhabihi, masing-masing tetap di atas mazhabnya. Wa kullu yabqa ala aqidatihi, masing-masing tetap di atas akidahnya. Wan nasu ahrarun fi araihim, manusia itu mendapatkan kebebasan dalam pendapat-pendapat mereka. Wa yutalibuna bi hurriyatil aqidah, bahkan mereka meminta supaya merdeka dalam akidah. Hurriyatul kalimah, merdeka dalam berkata, berkata semaunya, berakidah semaunya. Hadza huwal batil, yang seperti ini batil. Alladzi nahallahu anhu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala semuanya kalian. Jangan kalian berselisih. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu an najtami'a fi ardh ikhtilafina 'ala kitabillah hatta bi masail al-fiqh. Wajib bagi kita untuk bersatu, untuk memaparkan, menampakkan, menghadapkan perselisihan yang kita hadapi di atas kitabullah, menghadapkannya kepada kitabullah, sampai pun dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan fikih sekalipun. Idza ikhtalafna fi shay'in na'riduhu 'ala adillah. Kalau kita berselisih dalam sesuatu, maka kita hadapkan kepada dalil-dalil. Faman syahida lahu dalil, barang siapa yang dikuatkan dengan dalil, syurna ma'ah, kita berjalan bersamanya. Waman akhfa'ad dalil, barang siapa yang disalahkan oleh dalil, fa innana la na'khudhu bil khata', kita tidak mengambil kesalahan, kita tidak memegang kesalahan. Demikian masalah fikih sekalipun, yang kita cari yang lebih mendekati dengan dalil, yang lebih mendekati pada dalil. Karena masing-masing dari para ulama yang berbeda pendapat, tentu mereka memiliki pegangan, memiliki acuan, memiliki landasan. Kita lihat dalilnya, mana yang lebih mendekati pada kebenaran. Inna Allah Jalla wa'ala lam yatrukna nakhtalif wa naftarik biduni an yada' lana mizanan yubayyin as-sahih minal khata'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita berselisih, bercerai-berai tanpa Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk kita timbangan yang menjelaskan antara yang benar dan yang salah. Bal wada'a lana al-Qur'an wa sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk kita Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Allah mengatakan farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, yakni Al-Qur'an, kembalikan kepada Al-Qur'an. War Rasul, kembalikan kepada Rasul, yakni As-Sunnah. Kembalikan kepada Sunnah itu maknanya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, hadis yang ma'ruf, masyhur, kita sering dengarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang harus ditinggalkan oleh Rasulullah SAW? Kitabullah dan sunnahnya. Ini pegangannya. Faka'anna Rasulullah SAW mawjudun bainana biwujudi sunnah mudawwanatan wa musahrahatan wa muwadduhatan. Seakan-akan Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Dengan adanya sunnah, dengan adanya hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah tersusun, yang telah disahihkan, yang telah dijelaskan, seakan-akan Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Hadza min fadlillahi azza wa jalla, ini adalah termasuk dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi al-ummah, terhadap umat-umat. Annahu lam yatrukha fi hammiha fi mataha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Kita enggak dibikin bingung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, mau yang benar ini Al-Qur'an, ini sunnah dengan pemahaman generasi lama. Mau cari yang benar silakan berjalan di jalannya. Namun kalau tidak mau mencari yang benar, cari yang lain. Ya, cari yang lain, itulah jalan kesesatan. Selain Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi salaf, generasi yang benar, generasi yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar. Barakallahu fikum. Dan jangan nanti dibilang kalian itu mau benar sendiri. Maunya yang benar itu pada kalian. Nah, kita katakan yang benar pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Itu yang benar. Kita berusaha untuk berjalan di atasnya. Tunjukkan kepada kami di mana letak kesalahan kami, jikalau kami salah kami kembali kepada jalan yang benar. Namun jikalau tidak terdapat kesalahan, berarti kami berada di atas kebenaran. Dan tidak sewajarnya bagi kalian untuk menjauhi kami. Demikian pula mencerca. Dalil jelas, semuanya jelas. Silakan bagi yang ingin mengikuti, inilah jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Wa yadullu ala shawab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, meninggalkan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kepada Allah dan menunjukkan pada kebenaran. Amal ladzi la yuridul haq, adapun yang tidak berjalan di atas jalan yang benar. Wa yuridu anna kullu wahidin yabqa ala mazhabihi, dan menginginkan masing-masing dari mereka berada di atas mazhabnya. Wa ala nihlatihi, akidahnya. Wa yaqul, mengatakan, najtami'u fi ma ittafaqna alaihi wa na'lamu ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita berkumpul, kita bersatu pada apa yang telah kita sepakati, dan kita saling memberi uzur, saling memberi uzur pada apa yang kita berselisih padanya. Hadza la syakka annahu kalamun batil, ini tidak diragukan lagi, ini adalah ucapan yang batil, ucapan Hasan al-Banna, salah satu tokoh ikhwanul muslimin, bersatu pada apa yang telah kita sepakati, dan kita saling memberi uzur pada apa yang kita berselisih padanya. Kalau berselisih antara yang hak dan yang batil, apakah kita saling memberi uzur? Tidak. Tidak demikian. Yang hak harus diikuti, yang batil harus ditinggalkan. Tidak boleh. Yang demikian ini untuk diamalkan. Ini ucapan yang tidak benar apa yang disebutkan oleh Hasan al-Banna di sini. Ya, karena memang dia salah satu tokoh ikhwanul muslimin yang tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Fal wajib bagi kita an najtami' ala kitabillah, untuk bersatu di atas agama Allah wa sunnati rasulihi, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalafna fi, dan apa yang kita berselisih padanya, naruduhu ila kitabillah wa sunnati rasulihi, kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. La ya'ziru ba'duna ba'dan, tidak boleh kita saling memberi uzur satu sama lain. Nabqa 'ala al-ikhtilaf, kita tetap di atas ikhtilaf. Bal naruduhu ila kitabillah wa sunnati rasulihi, bahkan kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma wafaqa al-haq akhadna bihi, yang sesuai dengan kebenaran kita ambil. Wa ma wafaq al-khata narji'u anhu, dan yang sesuai dengan kesalahan, yakni tidak sesuai pada kebenaran, hendaklah kita kembali rujuk. Hadza huwa al-wajib 'alaina, ini yang wajib bagi kita. Fala taqul ummah mukhtalifatan, sehingga umat itu tidak tetap di atas perselisihan. Warubama yadhkur alladhina yad'una ila al-baqa' 'ala al-ikhtilaf hadith, terkadang bisa jadi orang yang mengajak pada perselisihan itu menyebutkan hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Antum mungkin sering dengar hadis ini ya. Ini masyhur hadis ini ya, terutama di negara kita. Perselisihan itu rahmat. Wa hadza al-hadith yurwa hadith an yajri wa yabdan ala riwayatnya, walakinnahu laysa bi sahih, akan tetapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini dikatakan oleh Al-Albani wa la asla lahu, tidak ada asalnya, disebutkan oleh beliau dalam silsilah dhaifah yang ke-57, nomor 57. Waqad jahada al-muhaddithun fi an yaqifu lahu 'ala sanadin falam yuwaffaqu, sungguh ahli hadis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sanad hadis ini, mereka tidak mendapatkannya. Sehingga ini bukan hadis Rasulullah SAW tanpa sanad, tidak ada sanadnya. Bukan ucapan Rasulullah SAW, namun ini tersebar. Maka jangan sampai kita katakan ini hadis Rasulullah SAW, tidak benar. Ya. Al-Imam Al-Albani yang membidangi dalam bidang hadis mengatakan ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Diriwayatkan, memang ada yang meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, namun bukan dari Nabi Muhammad SAW. kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-ikhtilafu laisa rahmatan, ikhtilaf itu bukan rahmat, al-ikhtilafu azabun, ikhtilaf itu azab. Ya. Kalau ikhtilaf rahmat berarti persatuan apa namanya? Lawannya ada layak ya, tidak benar yang demikian ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih, bercerai-berai sebelum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang pada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan. Fal ikhtilafu yushattitul qulub wa yufarriqul ummah. Perselisihan itu mencerai-beraikan hati, mencerai-beraikan umat. Wala yumkinu linnas, tidak mungkin bagi manusia, idza saru mukhtalifin, apabila mereka menjadi manusia yang berselisih, an yatanasaru, mereka saling tolong-menolong, wa yata'awanu, mereka saling bahu-membahu abadan selama-lamanya, enggak mungkin. Kita saksikan saja ketika seorang berselisih, sulit dia untuk saling tolong-menolong. Masing-masing menyimpan rasa, sehingga dilarang dalam syariat Islam berselisih. Bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyatun li firaqihim wa ahzabihim. Bahkan di antara mereka terjadi permusuhan, fanatik buta terhadap kelompok-kelompok mereka. Wala yata'awanuna abadan, dan mereka tidak akan saling bahu-membahu tolong-menolong selama-lamanya. Inama yata'awanu, hanya saja mereka saling tolong-menolong. Idza jama'u wa tasahu bihablillahi jami'an, apabila mereka bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini pasti. Pasti kita katakan. Orang yang bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas jaminan Allah, bersatu di atas syariat Allah, mereka pasti akan tercipta rasa ta'awun, rasa tolong, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Karena persatuan mereka dibangun di atas kebenaran, dibangun di atas jaminan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى لين وصيتك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلم حديثه. Namun kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Hadisnya nanti akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan di sini. Ini juga ada pertanyaan. Afwan Ustaz, ada pertanyaan. Apa hukumnya membaca basmalah ketika wudu? Membaca basmalah ketika berwudu, ya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Namun tadi sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita mencari yang lebih mendekati pada dalil. Ini dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih, kita cari yang lebih mendekati pada dalil. Memang mereka terjadi perbedaan pendapat-pendapat. Namun kita cari yang lebih mendekati pada kebenaran. Sebagian ulama berpendapat membaca basmalah ketika berwudu hukumnya adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana ini pendapat Ahlu Zahir, Al-Imam Syaukani, riwayat dari Al-Imam Ahmad. Di antara dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sebagian sanadnya lemah, namun ketika dikumpulkan sanad-sanadnya menjadi derajatnya hasan. Yakni hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Sehingga yang tidak membaca basmalah wudunya tidak ada, yakni tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Riwayat dari Al-Imam Ahmad, pendapat Al-Imam Syaukani dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah. Membaca basmalah dalam berwudu hukumnya adalah sunnah. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih dalam hadisnya Bukhari dan Muslim. Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini di antara dalil mereka. An Umran maula Utsman bin Affan, Umran bekas budak Utsman bin Affan, menceritakan yang Utsman bin Affan meminta diambilkan tanahnya. Utsman bin Affan ingin berwudu. Maka yang dimulai oleh beliau, oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu, fawasara yadayhi salasa marrat. Utsman bin Affan mencuci tangannya 3 kali. Mana basmalahnya? Tidak disebutkan. Kemudian di akhir hadis, Utsman bin Affan mengatakan, "Man tawadda'a, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza, tsumma la yuhaddithu bihima nafsuhu, waqarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berwudu semisal ini, kemudian tidak berbicara pada dirinya dalam salat, ya, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat dan tidak berbicara pada dirinya, tidak berbisik-bisik pada dirinya, dirinya tidak berbicara, dirinya diam, khusyuk salat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mana di sini lafaz basmalah disebutkan dalam apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di sini? Lafaz basmalah tidak disebutkan. Sehingga basmalah hukumnya sunnah ketika berwudu, kata mereka. Mungkin ada yang mengatakan mungkin tidak disampaikan, ya, tidak disampaikan oleh rawi. Kita katakan mereka para ulama menukil hadis dengan jelas kepada kita, dengan terang. Mereka tidak akan meninggalkan sesuatu yang samar untuk kita. Demikian pula terlebih lagi ini masalah hukum, masalah hukum. Oh mungkin demikian ini masih mungkin ya. Dalam kaidah disebutkan idza qama al-ihtimal saqata al-istidlal. Apabila ada kemungkinan-kemungkinan, pendalilan yang gugur, batal pendalilannya. Kenapa? Karena masih mungkin-mungkin, tidak jelas. Kita mengambil yang jelas. Yang jelas di sini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini tidak menyebutkan basmalah. Adapun hadis yang dipakai oleh mereka, hadis tadinya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah, dikatakan oleh mereka jumhur ulama mayoritas. Ini maknanya adalah tidak sempurna, wudunya kurang sempurna ketika tidak membaca basmalah. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan pendapat ini terkumpullah dua dalil ini. Dua-duanya terkumpul, teramalkan. Hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah, maka maknanya adalah tidak sempurna, kurang afdal. Itu maknanya. Hadis Utsman menjelaskan bahwasanya basmalah itu sunnah, sah wudunya bagi orang yang tidak membaca basmalah. Wallahu a'lam. Asani warraji, pendapat yang kedua ini yang rajih, yang kuat, pendapat jumhur ulama, karena sesuai dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, pertanyaan, kapan awal munculnya khawarij? Bibit-bibitnya telah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa? Al-Khuwaisirah, yang mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi-bagikan ghanimah. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Adil wahai Muhammad, engkau tidak adil. Para sahabat marah. Siapa lagi yang tidak adil? Siapa lagi yang adil kalau Nabi Muhammad SAW sudah tidak adil? Marah para sahabat. Kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan kekerasan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan akan lahir dari tulang sulbi orang ini dari cikal bakal khawarij. Ya. Pada waktu itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian muncul juga pada zaman Utsman bin Affan, ya, memberontak kepada pemerintah Utsman bin Affan ketika itu menganggap bahwa Utsman bin Affan melakukan kesalahan besar sehingga mereka memberontak. Kemudian terus berjalan sampai masa kita sekarang. Ciri khas mereka memberontak pada pemerintah, menjadi maki pemerintah itu, pemerintah Muslim syahadat, melakukan sholat, menegakkan syiar Islam, dikafirkan oleh mereka, mendoakan kejelekan pada pemerintah. Ini diantara syiar mereka, ya, wajib bagi kita untuk menjauhinya. Karena ini ada pembahasan khusus dari para ulama tentang bahaya khawarij ini. Mohon penjelasannya Al-Mu'minun ayat 6. Apa ayatnya? Al-Mu'minun. Qad aflaha Al-Mu'minun. Ayat 6 apa ayat 6? Allazina li furujihim hafizun. Cari lagi ya. Allazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Kecuali pada istri-istri mereka. Maknanya adalah mereka syahwatnya mereka berikan kepada istri-istri mereka yang halal. Mereka melakukannya kepada istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum. Ya. Atau budak-budak mereka. Ya. Memahami ayat ini tentunya harus dengan pemahaman salaf. Tidak boleh kita pakai pemahaman kita sendiri. Ya. Dengan ayat ini bolehlah seks bebas. Boleh seks bebas dengan syarat tidak di tempat ramai, suka sama suka. Mana dari mana ulama ini? Siapa yang mendahului dia dalam berpemahaman seperti ini? Tidak ada satu pun ulama yang mendahului dia dengan pemahaman seperti ini. Ya. Ngeri ada orang-orang yang seperti ini, lancang terhadap Al-Qur'an, lancang terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seakan-akan dia orang yang memahami agama ini dengan benar. Kita bukan orang yang pertama dalam memahami Islam ini, barakallahu fikum. Bukan orang pertama. Kita harus mengikuti pendahulu-pendahulu kita, yakni dari kalangan para sahabat, tabi'in, al-ba'tabi'in, dan generasi setelahnya, yang mereka lebih bertakwa dari kita, yang mereka lebih bertakwa dan lebih paham tentang agama ini dari kita. Barakallahu fikum. Jadi memberikan syahwatnya kepada yang halal, yakni kepada istri-istri mereka, kemudian juga kepada budak-budak mereka. Adapun pada zaman kita sekarang ini, tidak didapati budak-budak itu, tidak didapati. Berarti kita berikan kepada istri-istri kita yang halal, ya, yang halal. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Pemahaman yang sesat bagi yang memahami dengan pemahaman seperti itu. Tidak ada satu ulama pun yang berpemahaman dengan pemahaman seperti itu. Bahkan kita mendengarnya saja merinding, ya. Merinding kita dengar seperti itu. Dari mana kok bisa seperti itu? Ya. Nauzubillah. Luar biasa syaitan menyesatkan Bani Adam, ya. Luar biasa. Nauzubillah. Ya. Apa ini? Apakah bakal setelah berwudu kita tidak sengaja menyentuh kemaluan? Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menyentuh kemaluan. Sebagian ulama berpendapat bahwa bakal berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man mazza dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak bakal, hanya saja dianjurkan. Perintah tersebut bermakna anjuran. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan ketika seseorang menyentuh kemaluannya, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau dia melakukan itu, maka Rasulullah SAW mengatakan innama huwa bid'atun minka, itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Tidak mengapa. Ya, sama seperti kita menyentuh tangan, sama seperti kita menyentuh kepala, itu bagian dari anggota tubuh kita, ya, sehingga tidak batal. Adapun hadis tadi man mazza dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ini anjuran, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berwudu. Ya, batal atau tidak? Tidak batal. Ini yang rajih dengan terkumpulnya dalil-dalil, inilah pendapat yang rajih yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Barakallahu fiikum. Tidak ada? Besok mulai berangkat dahulu? Pagi atau belum? Belum. Berarti masih kita mulai bahasa Arab ya. Insyaallah ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.